Radio Anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qad sadana Kafi, wajadana Kafi, Likulli Kafi, kafanal Kafi, wa ni'mal Kafi, alhamdulillah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qad sadana Kafi, wajadana Kafi, Likulli Kafi, kafanal Kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassal Nabi bismillah, wa bilhamdulillah. Ayahnya keempat Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. Lima dan enam mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. Tujuh dan delapan rokib dan atid mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kesepuluh itu malaikat Ridwan menjaga surga. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan tekan tombol subscribe. Amin.